Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar pembagian tauhid dan juga syirik. Namun beliau awali dengan penyebutan mengenai pembagian tauhid. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga: tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Namun di antara tiga pembagian ini, tauhid yang inti adalah tauhid apa, akhi Bausana? Tauhid al-uluhiyah. Tauhid yang inti, yang segenap para nabi diperangi kaumnya gara-gara mendakwahkan, sebabnya karena mendakwahkan tauhid al-uluhiyah. Adapun tauhid ar-rububiyah belum bisa memasukkan pelakunya dalam agama Islam. Iblis mengakui Allah Ta'ala Rabb. Fir'aun mengakui Allah Ta'ala Rabb. Tapi apakah kita katakan iblis kemudian Fir'aun muslim? Tidak. Iblis kafir. Fir'aun kafir. Padahal mengakui tauhid ar-rububiyah. Paham ya? Nah, karena tauhid ar-rububiyah itu masih belum lengkap. Kaedahnya bagaimana? Kaedahnya Isa antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah ada keterkaitan yang sangat erat, disebutkan oleh para ulama dengan kaedah yang bagaimana? Lewat terus. Na'am ahsan tabarakallahu fikum. Tauhid al-uluhiyah mutadhamminun fihi at-tauhid, at-tauhid ar-rububiyyah, wa tauhid ar-rububiyyah mustalzimun lit-tauhid al-uluhiyyah. Itu kaidahnya, yaitu tauhid ar-rububiyyah itu masih dituntut untuk mentauhidkan uluhiyah, sedangkan tauhid uluhiyah itu terkandung dalamnya tauhid ar-rububiyyah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat pembagiannya biar tambah jelas. Qala asy-syekh Ibnu Baz rahmatullahi alaihi qauluhu aqsamut tauhid, pembagian tauhid, ucapan beliau, at-tauhidu mawdu'un 'azimun huwa asasul millah wa asasu jami'i ma ja'at bihir rusul alaihi wassalatu wassalam min awwalihim ila akhirin. Masyaallah. Tauhid itu adalah pembahasan yang sangat agung, adalah pondasi, asas, pondasi pokok agama, pondasi segala sesuatu yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam, mulai dari yang paling pertama sampai rasul yang akhir. Nah, pertanyaannya, rasul di sini, rasul yang pertama kali diutus untuk penduduk bumi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nah, barakallahu fikum, Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama kali diutus untuk penduduk bumi, karena awal mulanya dulu perbuatan dosa ada sejak zaman Nabi Adam ada, cuman bukan dosa kesyirikan. Awal kali muncul kesyirikan itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika mereka awal mulanya orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh meninggal, nah barakallahu fikum, mereka gambar orang-orang saleh tersebut. Nah barakallahu fikum, nam waddan suwa yahus ya'ub. Paham ya? Mereka gambar, setelah digambar datanglah generasi berikutnya. Dibisik-bisiklah syaitan yang terkutuk. Itu dulu adalah orang saleh. Lebih baiknya kalau dibikin suatu patung, kemudian kalian apa, beribadah di situ agar mengenang jasa mereka. Nah, seperti itu. Akhirnya muncullah kesyirikan. Di awal kali muncul kesyirikan yaitu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Nuh 10 abad. Ya, 10 abad ya, yaitu 1000 tahun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu enggak ada kesyirikan. Mulai muncul di zaman Nabi Nuh alaihissalam tersebut. Oleh karena itu Nabi Nuh dikenal dengan apa? Awal rasulin ila al-ard. Rasul pertama kali yang diutus untuk penduduk bumi. Lah Nabi Adam bagaimana? Beliau nabiyun walam yakun rasulan. Beliau nabi bukan rasul. Paham ya? Perlu diperhatikan baik-baik itu ya. Jadi tahu bagaimana sejarahnya muncul kesyirikan itu sejak kapan? Sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, nanti akan disebutkan. Wala raiba anna hadzal maqama jadirun bil inayah, tidak diragukan lagi pembahasan ini sangat layak untuk diperhatikan. Inayah, perhatian penuh terhadap pembahasan masalah tauhid ini, karena apa? Karena dakwah para nabi dan rasul adalah tauhid. Ya enggak? Ayat yang tidak terlupakan dan antum sempat dan bahkan sering membacanya, yaitu apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa jatanibut tauhid. Itu ayat yang sangat kuat sekali yang menjelaskan bahwasanya dakwah para nabi dan rasul adalah mendakwahkan apa? Tauhid. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa dakwahnya? An i'budullah. Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut tauhid, dan jauhi oleh kalian tauhid. Tauhid sudah kita lewati pembahasannya. Kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Setiap orang yang diibadai untuk selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia ridha. Naam, kita lihat lagi. Wa inna ma dhalla man dhalla wa halaka man halaka bisababi iradihi an hadzal asl wa jahlihi bihi wa amalihi bi khilafihi. Kata beliau, akan tetapi sesatlah orang yang sesat, binasalah orang yang binasa, sebabnya karena berpalingnya orang tersebut dari landasan yang pokok ini, yaitu berpaling dari tauhid. Berpaling dari tauhid. Dan juga sebabnya karena bodohnya orang tersebut terhadap ilmu tauhid. Dan amalan orang tersebut berseberangan dengan tauhid, yaitu berbuat apa? Kesyirikan. Allah musta'an. Sampai-sampai al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Na barakallahu fikum Ighathatul Lahfan, Ighathatul Lahfan, beliau mengatakan fal mu'ridu 'anit tauhid musyrikun sya'a am aba wal mu'ridu 'anis sunnah mubtadi'un dalun sya'a am aba. Artinya apa? Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala beliau mengatakan orang yang berpaling dari tauhid musyrik. Orang kalau berpaling dari tauhid musyrik dia, sya'a am aba. Mau ataukah tidak mau, itu hukumannya. Dan sebaliknya orang yang berpaling dari as-sunnah, kata beliau, na'am barakallahu fikum mubtadi'un dalun, dia adalah orang mubtadi' sesat. Jadi jangan sampai kita berpaling dari tauhid menjadi orang musyrik, dan jangan berpaling dari as-sunnah menjadi orang mubtadi' dal. Jangan, hati-hati. Kita lihat lagi di sini, wa kana al-musyrikuna qad jahilu hadzal amr. Dahulu orang-orang musyrikin, mereka bodoh terhadap perkara ini. Perkara apa? Perkara tauhid. Min tauhidil ibadah. Bodohnya terhadap tauhid al-ibadah. Alladhi huwal asas. Yang mana tauhid ibadah adalah asas, pondasi, landasan pokok. Alladhi bu'isat bihir rusul wa unzilat bihir kutub. Yang dengan pondasi atau tauhid ibadah tersebut diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Wa khuliqa min ajlihi as-saqalan. Nah barakallahu fikum, dan diciptakan dalam rangka untuk mentauhidkan Allah taala as-saqalan. Siapa as-saqalan? Al-jin wal ins. Tujuannya apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tujuan yang utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam yang lima. Pertama kali salat atau puasa atau zakat atau haji atau tauhid. Pertama kali tauhid, bukan salat. Iya enggak? Buniyal Islamu ala khamsin. Agama Islam dibangun di atas lima rukun, lima pondasi pokok. Pertama apa? Hah? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tauhid, syahadatain. Bukan sholat dulu, tauhid dulu. Karena kalau cuma sholat dulu tanpa tauhid, gak diterima sholatnya. Paham ya? Jadi tauhid itu bagaikan apa? Tauhid itu bagaikan toharoh. Di dalam suatu ibadah, sholat itu bagaikan toharoh. Kalau yang namanya sholat tanpa toharoh, diterima atau tidak sholatnya? Gak diterima. Ibadah tanpa tauhid juga gak diterima. Paham ya? Seperti apa? Na'am barakallahu fikum, kesyirikan ketika memasuki dalam suatu ibadah. Bagaikan hadas. Ketika masuk ke dalam suatu ibadah, maka ibadahnya tidak terima. Paham ya? Salat atau yang semisalnya. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Wa dhannu anna ma hum 'alaihi min asyirki dinun shalih. Dan mereka menganggap bahwasannya keadaan yang mereka berada di atasnya berupa kesyirikan itu adalah dinun shalih, agama yang bagus. Wa qurbatun, dan juga agama yang qurbah, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya taqarrabuna biha ila Allah. Yang mereka menjadikan apa? Perbuatan syirikan tersebut sebagai bahan mendekatkan diri kepada Allah, ma'a annahu a'zamul jara'im wa akbarud dzunub. Allahu musta'an. Padahal kesyirikan itu adalah apa? Adalah bentuk kejahatan, kriminalitas yang paling besar dan dosa yang paling besar. Bayangkan, mereka menganggap itu adalah apa? Adalah bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Padahal apa? Kriminalitas, kejahatan yang paling besar, dosa yang paling besar adalah apa? Kesyirikan. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada segenap sahabat, berkata kepada segenap para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Apakah kalian mau? Apakah kalian mau aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Apa kata mereka? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Pertama, al-isyraku billah. Syirik. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, membuat tandingan-tandingan na barakallahu fikum untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kedzaliman yang paling besar adalah apa? Kesyirikan. Iya enggak? Karena kedzaliman seorang hamba kepada Rabb-nya itu kedzaliman yang paling besar. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Karim Allah Ta'ala mengkisahkan Luqman Al-Hakim ketika menasihati anaknya, apa yang beliau ucapkan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, kamu jangan berbuat syirik kepada Allah karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa dhannu bi jahlihim wa iradihim wa taqlidihim li abaihim wa man qablahum min ad-dallin annahu dinun wa qurbatun wa haqqun. Allahu musta'an. Mereka menyangka dengan sebab bodohnya mereka, perhatikan kitabnya itu ya, dan berpalingnya mereka dan taklidnya mereka, taklid itu mengekor, membabi buta, mengikut, mengekor, li abaihim, kepada bapak-bapak mereka, mbah-mbah mereka, buyut-buyut mereka, wa man qablahum, dan orang-orang sebelum mereka, min ad-dallin, dari kalangan orang-orang yang sesat. Menganggap apa? Menganggap bahwasanya kesyirikan dinun wa qurbatun. Kesyirikan itu adalah suatu agama dan pendekatan diri kepada Allah Ta'ala, kata mereka. Wa haqqun, dan adalah kebenaran katanya. Wa ankaru ala rusul, dan mereka mengingkari, mengingkari apa? Mengingkari adanya para rasul. Maksudnya bagaimana? Mereka bunuh para rasul. Orang-orang Yahud terutama yang suka bunuh para rasul, para nabi ya. Wa qataluhum, dan juga mereka apa? Merangi para rasul ala hadal asas al batil, di atas dugaan pondasi yang batil ini, yang mereka mengatakan syirik itu adalah agama, syirik itu adalah pendekatan, syirik itu adalah apa? Bentuk apa? Kebenaran. Mereka berangi para rasul tadi itu. Kama qala subhanahu, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innahum muttakhadhu asyayatina awliya'a min dunillah wa yasabuna annahum muhtadun. Sesungguhnya mereka menjadikan para setan, bayangkan, mereka orang-orang musyrikun menjadikan para setan itu sebagai awliya, pelindung-pelindung, paham ya? Penolong-penolong mereka, min dunillah, dari selain Allah Ta'ala. Wa yasabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka, menduga, mengira bahwasannya mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Allahu musta'an. Kita lihat awal mula munculnya kesyirikan itu kapan. Wa awwalu man waqa'a fi hadzal bala wa taqada hadzal syirka qaumun nuhin alaihi salatu wassalam. Itu perlu diperhatikan baik-baik biar enggak gagal paham ya. Zaman Nabi Adam ada dosa, cuman bukan kesyirikan. Paham ya? Dari zaman antara Nabi Adam sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam, disebutkan oleh para ulama, barakallahu fikum, 6-10 abad, satu abad itu 100 tahun. Paham ya? Jadi 10 abad ya 1000 tahunan itu. Ya kan? Ya kan? Ayo na'am barakallahu fikum, itu dosa ada, cuman bukan dosa kesyirikan. Mulai awal kali muncul kesyirikan, kita lihat. Wa awwalu man waqa'a fi hadzal bala wa taqada hadzal syirka qaumun Nuh alaihissalatu wassalam. Dan pertama kali yang terjatuh dalam bencana ini dan meyakini dengan kesyirikan ini adalah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Nabi Nuh alaihissalam itu yang pertama kali. Fa innahum awwalul umam alwaqi'ah fi syirki. Masya Allah, faedah yang sangat bagus sekali ya dari Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullah alaih. Bahwasanya mereka yaitu kaum Nuh adalah umat yang pertama kali terjatuh dalam kesyirikan. Paham ya? Nah, sehingga Allah Ta'ala utus Nabi Nuh sebagai Rasul pertama kali untuk penduduk bumi. Jangan secara mutlak ya, karena ada Rasulun Bashari, Rasulun Malaki. Rasulun Bashari dari kalangan manusia, Nuh alaihissalam pertama kali. untuk penduduk bumi. Rasulun malaki, malaikat juga rasul. Ya enggak? Malaikat juga rasul. Jangan bilang tidak ya. Dalilnya mana? Dalilnya ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan." Ja'ilil malaikati rusulan. Uli ajnhatin masna wa sulata wa ruba. Syahidnya mana? Ja'ilil malaikati rusulan. Zat yang menjadikan para malaikat itu adalah para rasul. Memiliki sayap, ada yang 22, 33, 44. Paham ya? Seperti itu. Naam. Jadi kalau ditanya, siapakah rasul pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Dirinci dulu. Untuk mana? Paham ya? Untuk penduduk bumi, Nuh alaihissalam. Adapun kalau secara umum, secara mutlak, ya tentunya para malaikat. Paham ya? Naam, rasul, ada rasul malaki, rasul basyari. Rasul malaki itu rasul dari kalangan malaikat, rasul basyari rasul dari kalangan manusia. Faham ya? Jangan sampai keliru, kita lihat lagi. Wa qalladahum man ba'dahum, kemudian orang-orang setelah mereka taklid. Ini bahayanya taklid. Jadi orang-orang setelah kaum Nuh malah justru taklid, mengekor, mengikuti mbah-mbah mereka, buyut-buyut mereka. Mbah kami dahulu seperti ini katanya. Bapak kami dahulu seperti ini ya, kita lihat. Wa kana sababu dzalik, sebabnya kenapa kok mereka terjatuh dalam kesyirikan? Al-ghulu fi shalihin, sebabnya. Al-ghulu fi shalihin. Sikap ekstrim, berlebihan di dalam menyanjung orang-orang saleh, itu sebabnya. Jadi kalau menyanjung orang-orang saleh jangan terlalu berlebihan. Paham ya? Disebutkan oleh Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid, beliau juga menyebutkan bab mengenai apa? Sebab binasanya umat-umat terdahulu, sebabnya apa? Al-ghulu bis-salihin. Sikap ekstrim berlebihan terhadap orang-orang saleh, menyanjung, memuji, salaman pun salaman, salaman pun tangannya cium-cium, keringatnya pun diambil untuk barokah katanya, ludahnya pun diambil katanya berkah. Ekstrim ghulu. Ujung-ujungnya ketika orang saleh itu meninggal, dibangun apa? Di atas kuburannya masjid-masjid. Orang beribadah situ karena tujuannya untuk mengenang orang-orang saleh. Hulu, hati-hati ya. Karena sikap ekstrim hulu itu adalah sebab yang membinasakan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ultimatum yang sangat keras, iyyakumul huluwa fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-hulu. Artinya apa? Hati-hati kalian terhadap sikap ekstrim, berlebihan, menyanjung orang saleh, menyanjung manusia. Kenapa? Dikarenakan orang-orang sebelum kalian dibinasakan sebabnya kena ghulu. Ekstrim berlebihan. Nah, sampai-sampai Allah telah peringatkan ahlu kitab. La taghlu fi dinikum, jangan kalian ghulu, ekstrim dalam agama kalian. Orang-orang Yahudi kan ekstrim, menyanjung siapa? Uzair, sampai derajatnya diangkat apa? Uzair itu anak Allah katanya, putra Allah. Orang Nasara juga ekstrim, berlebihan menyanjung Isa sampai dikatakan Isa itu adalah apa? Putra Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Menunjukkan apa bahasanya? Ghulu, ekstrim di dalam semua aspek kehidupan, dalam semua perkara, semua ibadah atau semisalnya adalah tidak diperkenankan. Dalam artian tidak disyariatkan, bahkan itu sumber kebinasaan yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Tiga kali, bayangkan. Celakalah orang-orang yang ekstrim. Celakalah orang-orang yang ekstrim. Celakalah orang-orang yang ekstrim. Yang hulu, berlebihan dalam ibadah pun celaka juga. Kenapa? Karena manusia diberikan kadar sesuai dengan kemampuannya. Paham ya? Mau puasa tafadhal tapi buka. Mau sholat malam gak masalah tapi tidur. Paham ya? Mau ibadah fokus gak masalah tapi menikah ketika sudah saatnya. Paham ya? Jangan sampai berlebihan. Aku gak mau nikah selama-lamanya. Mau ibadah fokus. Aku akan sholat malam terus, gak mau tidur. Aku akan puasa terus, gak mau buka. Itu ekstrim dalam ibadah. Ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kata Rasulullah, kalian yang mengucapkan seperti ini seperti ini. Akhirnya apa kata Rasulullah? Nam wallahi inni la akhsyakum billahi wa atqakum la. Demi Allah, aku adalah hamba yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah, walakinni asum uftir. Wa aqum wa anam. Wa atazawwajun nisa, tapi aku puasa dan buka, salat malam dan tidur dan menikahi wanita. Apa kata Rasulullah? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku, bukan termasuk jalanku. Menunjukkan bahwasanya sikap ekstrim dalam beribadah pun juga dilarang, tapi semuanya dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya, dan istimrar itulah yang tuntut, yaitu continue dalam beribadah. ahadul a'mali lillahi azza wa jalla madawa ma'alaihi sahibuhu wa in qalla. Amalan yang paling Allah Ta'ala cintai adalah amalan yang bagaimana? Yang pelakunya itu dawam, terus menerus continue walaupun sedikit. Antum walaupun qiyam mulai salat malam 3 rakaat, tidak masalah. 2 rakaat salam ditutup dengan 1 rakaat witir, salam selesai. Tidak perlu berlebih-lebihan. Kenapa? Karena kalau berlebih-lebihan antum enggak mampu, ujung-ujungnya apa? Ninggalkan salat secara total. Rasulullah SAW peringatkan, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fa taraka qiyamul lail. Wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan itu. Dulu si fulan tuh salat malam, sekarang ninggalkan salat malam. Sebabnya apa? Terlalu berlebihan dalam beribadah enggak bagus. Maksudnya bagaimana? Semuanya harus sesuai dengan kadarnya dan kemampuannya. Antum mampu 3 rakaat tidak masalah, continue. Paham ya? 2 rakaat salam, kemudian tutup dengan witir salam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi. Na'am barakallahu fikum wa kana sababu dhalik al-ghulu fi salihin wa annahum ghalau fi waddin wa suwa'in wa yahud wa ya'uq wa nasra. Nama-nama berhala ini ya, nama-nama berhala yang awal mulanya mereka orang-orang soleh gitu loh. Orang-orang soleh, mereka agungkan, mereka gambar, akhirnya apa? Mereka ibadahi, bayangkan. Siapa tadi? Waddin, Suwa', Yahus, Ya'ruf, Nasra. Antum melihat kisahnya dalam surat Nuh. Lihat dalam surat Nuh disebutkan bagaimana nam dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Lailan wa nahara, siang dan malam, siran wa jihara, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, tapi yang ikut berapa? Sedikit, segelintir orang saja, anaknya pun gak mau. Anaknya durhaka udah bapaknya, bayangkan. Padahal bapaknya nabi. Jadi hidayah itu sangat berharga. Tidak melihat bapaknya, ibunya, orang tuanya. Hidayah itu akan sampai kepada per individu, bayangkan. Bapaknya nabi, anaknya durhaka. Istrinya pun apa? Tidak ikut kepada suaminya, bayangkan. Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, bapaknya bagaimana? Muslim atau kafir? Kafir, padahal Ibrahim nabi. Sehingga hidayah itu kembali pada per individu, disyukuri. Faham ya? Anaknya ketika diajak bapaknya, nam ya bunayya irkab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku sini, naik kapal bersama bapak, jangan kamu bersama orang-orang kafir. Apa jawaban anaknya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke bukit itu biar selamat dari air bah, katanya. Faham ya? Tapi apa? Qala la asmal yauma min amrillah illa man rahim. Pada hari ini tidak ada yang bisa selamat dari azab Allah Ta'ala. Sudah siap semuanya, bencana sudah Allah Ta'ala atur ya. Nah, tidak ada yang bisa selamat dari ketetapan bencana Allah Ta'ala. Wa hala bainahumal maut fa kana minal muhraqin. Anaknya dan bapaknya terhalang-halangi gelombang yang sangat besar, anaknya termasuk orang-orang yang tenggelam. Bayangkan tuh, anaknya. Nah, durhaka kepada orang tuanya, menunjukkan bahwasanya hidayah itu sangat berharga, jangan disepelekan, jangan diremehkan, tapi dijaga. Tidak melihat orang tuanya, wala ibunya, wala bapaknya, wala kakeknya, wala neneknya, tapi dilihat per individu yang mendapatkan hidayah tadi itu. Bayangkan kalau kita melihat orang tuanya, antum ngapain katanya suri salafi, bapaknya aja mabu-mabuan, ibunya aja. Jangan nyalahkan orang tuanya. Paham ya? Yang kita nilai itu per individu yang dapat hidayah itu. Paham ya? Kalau kita nilai ke situ rusak semua. Nabi Ibrahim bapaknya kafir, Nabi Nuh anaknya durhaka, istrinya pun tidak taat. Itu kalau kita nilai pada orang lain ya. Tapi hidayah, na barakallahu fikum, ketika sudah sampai kepada per individu, syukuri. Disitulah letak hidayah, sangat berharga sekali dan tidak diperjualbelikan. Wa kana haula'i rijalan salihin fihim famatu fi zamanin mutaqaribin. Masyaallah. Dulunya awal mulanya zaman Nabi Nuh, Waddun, Suwa'un, Yahus, Ya'uq, Nasr. Itu dulunya adalah orang-orang saleh yang ada di zaman Nabi Nuh. Famatu, kemudian mereka mati, meninggal fi zamanin mutaqarib, pada waktu yang berdekatan. Bayangkan, orang saleh dihargai biasanya ya, meninggal dalam waktu berdekatan. Syekh Fulan, Syekh Alan misalkan. Fa'asifu alaihim, akhirnya mereka merasa berduka cita atas meninggalnya mereka, asifan aziman, dengan duka yang sangat besar. Wa hazinu alaihim husnan syadidan, akhirnya mereka sedih dengan sedih yang sangat dahsyat, sedih sekali karena orang saleh meninggal. Fazayyana lahum syaitan al-ghulu fihi mataswirahum, akhirnya datanglah oknum oknum dari alam ghaib, setan yang terkutuk, datang membisik-bisiki, menghias-hiasi di hadapan mereka agar ekstrim di dalam menyanjung. Wa taswirahum, dan menggambar mereka. Ternyata gambar sudah ada ya sejak zaman Nabi Nuh. Naam. Gambar itu juga termasuk sumber wasail wasilah untuk terjatuh dalam kesyirikan. Hati-hati ya. Coba kalau enggak percaya. Antum ketika melihat orang yang masih belum paham hukum gambar makhluk bernyawa, dipajang gambar orang tuanya, dipajang foto pernikahannya, antum ambil gambarnya injak-injak. Kira-kira marah gak orangnya? Kurang ajar ini gambar orang tua diinjak-injak. Berarti ada pengagungan di situ. Ngapain gambar diagungkan? Ada unsur kesyirikan, hati-hati. Paham ya? Ngagungkan gambar berarti ada apa itu? Yang diagungkan orangnya atau gambarnya seharusnya? Orangnya gambar tadi diinjak-injak marah-marah ngapain? Ada pengagungan di situ. Jadi hati-hati. Sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam ketika orang-orang saleh digambar, dibikin patung atau yang semisalnya, ternyata sebab kebinasaan tadi itu. Jadi hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau enggak percaya, jangan dibuktikan. Paham ya? Cukup kita nasihati aja. Gambar atau mau ambil atau injak-injak gambar orang tua misalkan. Bapak ibu itu ambil, Pak, Bu, lihat ini, Pak, misalkan. Antum injak-injak. Yang terjadi apa? Akan terjadi perkara yang besar. Paham ya? Antum dia apa? Dituduh menghina itu orang tua, dihina atau injak-injak padahal gambarnya. Ada pengagungan enggak, Pak? Ada pengagungan. Oleh karena itu enggak perlu digambar, enggak perlu difoto-foto. Kalaupun ada foto yang tidak berguna, yang tidak ada unsur darurat, dipadamkan, dihapus alias dimusnahkan. Paham ya? Jangan apa? Jangan dipajang foto perkawinan, pernikahan, kemudian orang tua dan semisalnya. Wah, hati-hati. Paham ya? Nah, kalau sudah tahu hukumnya dan mampu untuk menghilangkan, hilangkan, padamkan, hanguskan, musnahkan gambar makhluk bernyawa, terutama kepala, barakallahu fikum. Naam. Kita lihat di sini dikit lagi. Wa nasaba suwarahum. Naam, berarti ini kembali ke makhluk matruf sini, berarti wa nasba. Lam ghazayyana lahum syaitan al-ghulwa fihim wa taswirahum wa nasba suwarihim. Dan diperintahkan oleh setan tadi untuk apa? Untuk menempelkan gambar-gambar mereka. Ya, fi majalisim, di majlis-majlis mereka. Haul Habib fulan misalkan, Naam, barakallahu haulan Mbah fulan, Kiai fulan, tempel-tempel gambar-gambarnya ya. Akan kedatangan Habib fulan misalkan, pakai model seperti itu untuk diagung-agungkan, paham ya? Naam, wa qala la'allakum bihadza tasiruna 'ala tariqatihim. Kata setan tadi, semoga kalian dengan gambar-gambar ini kalian akan bisa berjalan seperti jalannya mereka, bayangkan. Bisikan yang sangat apa? Halus, mengena, menipu, berbahaya. Wa fi dzalika halakuhum wa halaku man ba'dahum. Dengan sebab tersebut mereka pun binasa dan apa? Dan binasa pula orang-orang setelah mereka. Paham ya? Sebabnya apa? Karena ekstrim terhadap orang-orang saleh sampai apa? Sampai mereka menggambar. Nah, barakallahu fikum, perhatikan. Perhatikan. Sampai mereka menggambar orang-orang saleh dengan apa? Dengan bisikan-bisikan bahwasanya ketika beribadah di hadapan gambar-gambar tadi itu seakan-akan apa? Beribadah seperti ibadah mereka. Nah, kita lihat dikit lagi. Falamma tala 'alaihimul amr abaduhum ini. Awal mulanya penggambar aja, awal mulanya gambar tempelkan gitu. Tapi setelah waktu itu perjalanan berjalan, paham ya? Perkaranya sudah berjalan, panjang waktu perjalanan, waktu sudah panjang, sudah pada meninggal orang-orang sebelumnya, akhirnya orang setelahnya menyembahnya. Itu dulu Mbah Fulan, Mbah Alan gambarnya itu, tolong diagungkan. Kalau minta pesugihan setiap malam Jumat Kliwon katanya. Macam-macam yang jelas ya. Kita lihat sini. Wa qala jama'atun minas salaf, berkata jamaah dari kalangan para salaf, falamma halaka ulaika wa ja'a man ba'dahum ubidat hadil asnam wa anzalallahu fihim jalla wa ala qawlahu subhanah. Dan tatkala orang-orang tersebut binasa mati, maksudnya orang saleh tadi itu, datanglah orang-orang setelah mereka, patung-patung tadi disembah. Akhirnya Allah telah turunkan firman-Nya, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghuts wa ya'uq wa nasra. Mereka berkata, jangan kalian meninggalkan sesembahan-sembahan kalian, dan jangan kalian meninggalkan waddan wa la suwa' wa la yaghuts wa la ya'uq wa la nasra. Itu semuanya yang ditinggalkan, ibadahi maksudnya. Waqad adallu katsira, dan sungguh mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Wala tazidid dzalimin illa dzalala, dan orang-orang zalim tidaklah menambah pada mereka kecuali kesesatan. Mimma khathiyatihim, dengan sebab perbuatan dosa-dosa mereka. Ughriqu fa udkhilu, mereka ditenggelamkan, dimasukkan naran ke dalam api neraka. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara, mereka tidak menjumpai penolong nam selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal ghulu fis salihin minal bashar wa fil malaika wal anbiya wal jin wal asnam huwa aslu hadzal bala. sikap ekstrim, berlebihan terhadap orang-orang saleh dari kalangan manusia, malaikat, para nabi, jin, berhala, itu adalah sumber bencana ini. Ingat-ingat ya, sumber bencana dan kesyirikan. Wallahu bayyana ala aydir rusul. Dan Allah Ta'ala telah menjelaskan melalui tangannya para rasul, annal wajiba ibadatuhu wahdah subhanahu wa annahul ilahul haq. Bahwasannya yang wajib adalah mengibadai Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan bahwasannya Allah Ta'ala adalah ilah yang haq. Wa annahu la yajuzu ittikhadul wasa'id bainahu wa baina ibadih. Bahwasannya tidak diperbolehkan menjadikan sarana atau perantara-perantara antara hamba dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsungan, minta pun langsungan. Jangan menjadikan perantara-perantara orang soleh atau yang semisalnya. Bal yajibu an yu'bada wahdah. Bahkan wajib Allah Ta'ala untuk diibadai semata mubasyaratan langsung, min duni wasita, tanpa perantara. Wa na'am. Wa arsala rusula wa anzala kutuba bidzalik. Dan apa? Na barakallahu fikum, dan Allah Ta'ala mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab bidzalik untuk apa? Perintah tersebut. Wa khalaqa sakalaini dzalik, dan Allah Ta'ala ciptakan dua makhluk yaitu jin dan manusia untuk beribadah, untuk mentauhidkan. Qala Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum." Dalilnya di antaranya ini, wahai segenap manusia, ibadahnya Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, dan Zat yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Cukup sekian yang sampaikan, semoga bermanfaat kepada semuanya. Ada pun berikutnya pada pertemuan yang akan datang, bi idznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.